aku njaluk dudingan sampean, telunjuk sampean. Nek aku menyebut kata sampean duding. Ya. Bumi. Oke. Bambu. Oke, gak-gak-gak kok. Gak-gak-gak tutup cino-cino barangkali. Tenang. Kuping. Langit. Ya terop. Seneng aku. Seneng aku. Ada kesadaran makro, ada kesadaran mikro ya toh. Itu ditingin iki ya sik karep iki niki tak sembuko lan. Kan sebenarnya cara nguting juga bisa menunjukkan dekat jauh dudinganmu. Nek nah, kamu ngene berarti telepon nek. Ah berarti langit lan ngono ya. Oke. Allah. Ayo ndendi? Muene ya tak. Ayo Allah, Allah di mana? Eh? Dek gulu. Oke, dek gulu. Luwe idek juga gulu. Idek itu diukur tekan di. Aku lebih dekat daripada urat lehermu itu diukur tekan di. Teko dodo, tak teko tenggorokan, tak teko weteng, tak teko ndilang. Itu berarti dia idiom, dia amsal, dia perumpamaan untuk untuk menunjukkan betapa dekatnya Allah kepada Anda. Jadi berarti Allah ada teko sikil. Nek lebih dekat dari urat leher. Jadi berarti dia tidak berarti jasad dia dan material. Maksud Allah ada teko. Maksud luwe idek tenggorokanmu tembangane nang atimu. Ayo idek ndi Allah ndi atimu apa ndi gulumu? Nah, berarti kan kalimat nang kan gak cocok. Wong lebih dekat dari urat lehermu. Bener tak gak? Berarti dia bukan kalimat material, tapi kalimat simbolik. Jelas ya? Oke. Saya ingin ini, pertanyaannya tak perjelas. Allah di njobo kan di njeru? Allah di njobomu. Kan biasanya, mari kita berdoa lah ini. Ya, lah ini. Berarti Gusti Allah di kono. Iki katanya, iki juga serius-serius amat, tapi supaya mengerti endingnya gitu. Soalnya Indonesia dia lah gak jelas, Pak Yai. Indonesia di endi jajan. Indonesia di endi dudung apa? Nek Anda taat kepada konstitusi, kalau Anda taat kepada lagu Indonesia, di sanalah aku berdiri. Apa carane iki? Wong aku jelas aku dudung iki kok kene kok ngadeku ndek kono. Iki gak jelas negara iki. Wong aku iki dudung iki kok kene lah kok Indonesia ndek kono, jarine aku ngadek ndek kono. Jadi kono iku sing ndek kono ta ndek kene. Mulane aku nek nyanyi Indonesia Raya ono guyu-guyu ne. Di sana lah karepe ndek endi. Mulane gak tau diurus temenan nah, di sana rene. Terus akhirnya terus kabeh dadi plesetan sejak dulu kalah lawan Thailand, kalah lawan Filipin, kalah. Walau kok kalah kan sejak dulu kalah. Ya Allah, ya Rabbi, indahnya kehidupan ini ya Allah, karena kami tahu ini bukan kehidupan yang sejati. Ini ada hanya outbound sebentar, 60-70 tahun sampai 140 tahun paling pol. Ono sing wolu likur wis diceluk karo Gusti Allah, hanya outbound sementara. Ini hanya wilwatikta sebentar, tapi kita akan menjadi penghuni di kampung sejati kita, yaitu surga jannatul na'im. Nanti kalau Anda sudah lulus di bumi, di sana nanti Anda akan punya tempat rumah-rumah di sekitar pohon-pohon kulti yang dulu Adam dilarang untuk menyentuhnya. Kenapa dilarang? Karena Adam baru akan tryout di bumi. Burung isopo, pokoknya itu aja hidup itu aja cik. Balita, kan cik paut. Sing jenenge pohon kulti itu namanya pohon keabadian. Kamu belum paham keabadian. Nanti kalau kamu lulus di dunia, di bumi baru nanti kamu kos di sekitar pohon kulti itu ada telaga haut, ada telaga kautar, ada macam-macam. Aku tahu warnanya hijau tua, Pak Bupati. Pokoknya swargo ini papat, swargo itu ada papat. Warnanya hijau tua semua dan akeh kali-kali. Terus kita bayangkan sungai, bukan sungai. Di sana nanti Anda yang mengendalikan aliran dan getaran. Karena sungai itu bukan airnya, bukan lubang tanahnya. Sungai adalah mengalirnya, betul enggak? Mengalirnya. Nah, Anda nanti tajri min tahtihal anha. Anda menguasai aliran itu, kehendak Anda semuanya akan tercapai di surga. Nek saiki gurung garuan tercapai. Setengah mati Saiful itu untuk jadi gubernur setengah mati, ono Khofifah, ono saiki sapa jenenge kalah di DKI Melayu Rene, wis gak garu-garuan sapa meneh iki nggo. Agus biyen jadi kemalu rene to. Wah wis pokoke nek kene gurung garuan kelakon tapi di swarga kelakon gitu ya. Cuman bagaimana konfliknya, bagaimana sistemnya kita belum tahu, tapi pokoknya kelakon. Jadi Gusti Allah ini deh. Wes ngene wes. Di luar apa di dalam? Di luar enggak ada. Nah, jadi jawabnya gimana? Di manakah Allah? Di mana-mana. Sekarang kalau saya batasi di luar apa di dalam, jawabnya kalimatnya ya di luar ya di dalam. Ini kita kehilangan ketegasan ini di Indonesia. Aku takon, Indonesia itu bukan Jawa, bukan Madura, bukan Sunda, ataukah Indonesia ya Jawa, ya Madura, ya Sunda? Yang mana yang benar? Nah, nek wong-wong pinter di sekolah kan anggar kon rodok Jawa-Jawa didik dianggap gak nasionalis. Dianggap primordial, dianggap Jawa sentris. Gado-gado itu duduk obes campur kentang, campur kecambah, duduk. Gado-gado itu bukan kecambah, kalau ini kecambah, kalau ini gado-gado. Indonesia itu yo kentang, yo kecambah, yo kubis. Apa Indonesia duduk kentang, duduk kecambah, duduk kubis? Bukan atau iya? Oke. Saya ingin naik orang ngomong Islam, jari gak Pancasila. Ditambah betul. Saya ingin, jadi kita terbiasa berpikir multiple choice. Yo tak. Nek wis calon A kok pilih berarti B ini elek pol. Gitu mboten. Nek sing A kok pilih berarti A itu bener pol 100%, apik pol 100%, gitu mboten. Padahal urip gak ngono. A ono bener ya ono salahe, B ono bener ya ono salahe. Hidup ini bukan memilih kebenaran mutlak dan kesalahan mutlak. Hidup ini adalah angon antara tiga kebenaran. Apa? Kebenaran bener dhewe, bener wong akeh, bener kang sejati. Nah, kita terus menerus saling berendah hati dan tolong menolong untuk menemukan kebenaran yang sejati. Maka ngomong nasionalisme harus dicari sejatinya. Ngomong Bhinneka Tunggal Ika harus dicari sejatinya. Kan ngono ya? Oke. Wes. Berarti Allah yo ndek njero, yo ndek njobo. Oke. Sekarang ibumu ndek njero ana. Ibumu ada enggak di dalam dirimu? Menghuni batinmu ndak ibumu? Oke. Tanah air Indonesia ada enggak dalam komitmen? Ada. Jadi semua ada dalam dirimu. Di antara semua penghuni batinmu, jiwamu, dadamu itu yang terpenting siapa? Yang paling utama siapa? Allah. Pak Yai, kalau sampean dari mana-mana datang ke sini, siapa yang nomor satu Anda sebut? Tuan rumah nomor satu di pesantren ini siapa? Pak Yai Saifullah, betul? Ya. Nah, kalau saya tanya siapa yang paling utama ada di dalam dirimu? Allah. Siapa tuan rumah pesantren ini? Ya Syekhullah. Siapa tuan rumah batinmu? Allah. Allah adalah tuan rumahmu. Rumah kamu kowe, tuan kan kapan ya awakmu? Kono gak tau gawe awakmu gak iso apa-apa nyukulno brengose gak iso. Ya to? Nyukulno alis gak iso. Ngrencanakno sing jam piro gak iso. Ya to? Jadi siapakah tuan rumahmu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillah tadi, sebelum kita ngomong mengenai masa depan pendidikan dan seterusnya, mari kita teguhkan dulu bahwa Allah itu penghuni utama jiwamu, dan disitulah terbangun mentalmu, pikiranmu, kecerdasanmu, fadilah-fadilah dari Allah kepada hidupmu dan seterusnya. Kalau itu sampai hilang, itu tadi wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Nah, jadi saya minta dengan sangat pengorbanan Bapak sekalian sekitar 7 menit untuk meneguhkan apa ae sing tak lakoni, apa ae sing kok alami meneh-meneh rek, tapi anggar Allah merupakan tuan rumah sing istiqomah di dalam batin dan jiwamu dan hidupmu, maka kalah kabeh musuh kon. Tidak ada kejahatan yang bisa menyentuhmu, tidak ada Cina, tidak ada Barat, tidak ada Amerika, tidak ada setan, tidak ada iblis, tidak ada dajjal yang mampu mengatur-atur engkau, karena tuan rumahmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku kepengin ngurus titik, meskipun gak salah ki aku. Ki aku ngomong ini tapi tidak berarti sing tak omong iki salah. Coba sampean eling-eling. Shallu ala Muhammad artinya salatlah kepada atau untuk Muhammad. Salat itu dalam arti misalnya innallaha malaikatu yusalluna, Allah dan malaikatnya salat kepada Nabi. Itu salat itu jangan terikat pada bentuk salatmu kepada Allah. Salat itu sebenarnya adalah menunjukkan komitmen, menunjukkan kesetiaan, menunjukkan mengungkapkan cinta ya. Anda sama Allah salatnya berbentuk pengabdian dan bukti kalau bahasa Jawanya. Tapi kalau salatnya Allah kepada Anda berbentuk pengayoman, anugerah rezeki dan seterusnya. Salatmu kepada Muhammad berbentuk kepatuhan, salatnya Muhammad nang sampean kabeh berupa pengayoman dan kasih sayang. Azizun alaihi ma'anittum. Kan gitu kan? Haritun alaikum bil mukminin raufur rahim. Gak tegoan nang Kanjeng Nabi nang sampean niku ala takno iku. Wis tamat sekolah sik nganggur sampai saiki terus kepengin rabi gitu. Kanjeng Nabi gak tega. Jadi Rasulullah itu nek sampean sedih, Rasulullah melok nangis. Nek sampean kejep kebendus, Rasulullah melok sambat, melok. Masyaallah. Karena keliru alhamdulillah. Karena kebenduk membuat engkau lebih tatak, membuat engkau lebih punya pelatihan-pelatihan untuk menjadi orang tangguh, betul enggak? Oke. Mari ngomong jawabnya apa? Sallallahu alaihi Muhammad terus jawabnya. Allahumma shalli wa sallim. Oke. Pahamlah ke kalimat itu. Kon dikongkon nyelawati Kanjeng Nabi. Terus kon ngongkon Gusti Allah nyelawati Kanjeng Nabi. Iki hubungan kongkon-kongkonan. Kita mboten terus. Terus berarti kalimat berikutnya adalah Allah yang menjawab. Masa dia yang menjawab Allahumma. Masa Allah nang awake dhewe Allahumma. Maka jadi janjane kalimat ini prasaku loh ya. Prasaku tapi gak masalah. Ayo nek selawat ge Muhammad nang ngono. Terus jawabannya kan aku selawati Muhammad lah ngono duduk ya Allah selawatan Muhammad lho lek kon ngongkon Gusti Allah wong kon sedhi kongkon malah ngongkon Gusti Allah kita mboten kan jawabnya Allahumma shalli wa sallim alaih. Jadi nek jawaban nur jawaban konvensional atau wajarnya orang berdialektika berkomunikasi sallu ala Muhammad jawabnya usalli ala Muhammad atau nusalluna ala Muhammad, betul enggak? Kan sama lah dikongkon ayo selawat ke Muhammad terus aku selawat nang Muhammad yang ini lucu nih jadi usalli ala Muhammad atau nusalluna ala Muhammad dijajal ya sallu ala Muhammad ojo ngongkon loh tak kongkon malah ngongkon loh nih bukan gitu ya sallu ala Muhammad usalli ala Muhammad wa usallim utawa usalli wa usallim ala Muhammad atau nusalluna wa nusallimu ala Muhammad. Iki aku mek nawani janjane wajare ngene iku. Tapi yo gak digawe yo gak apa-apa. Di Indonesia iku sembarang gak sida gak masalah. BBM jare gak munggah-munggah itu biasa. Rokok kate mundak 50.000 sak batang aja. Gak masalah di Indonesia. Ngono ya rek ya. Oke. Bismillah, sekarang kita mulai bersama-sama kita ngomong pendidikan dan seterusnya. Nanti saya mohon dengan sangat bapak-bapak semuanya standby mikrofon ya, tolong, karena ini kapan saja bapak-bapak para ulama, para tokoh boleh atau kita harapkan untuk selalu ikut merespon. Tuh. Kita buka dulu dengan Kiai Kanjeng. Selawat sih ya, mangus Allah jadi tuan rumah kita. Saiki Kanjeng Nabi ono ning jero pagar. Gak mungkin ono Allah karo Kanjeng Nabi re. Ya. Gak ono critane nek wong malaikat Jibril ya sahadaten, gak sahadat. Jadi malaikat Jibril, Nabi Adam, kuabes sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semua bersahadaten menurut aku, bener gak podo gak ruwe. Lah ya apa katene? Eta ireke, lah podo gak ruwe. Nek aku husnudzon. Karena yang dimaksud kalau Jibril mengatakan Muhammadur Rasulullah, yang dimaksud Rasulullah itu bukan Muhammad bin Abdullah yang lahir kelak. Rasul itu artinya representasi atau manifestasi. Jadi Allah menghadirkan dirinya pertama melalui pancaran cahaya yang kemudian disebut Nur Muhammad oleh Allah sendiri. Itu adalah Rasulnya Allah, manifestasinya Allah, tajalinya Allah yang berupa cahaya. Kalau orang Barat menyebutnya Big Bang itu. Ya. Jadi Jibril mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Rasul kecuali Nur Muhammad itu. Itu prasaku. Nek salah yo jadi gawe. Nek kok kafir no yo telat kon meskip biyen aku kafir. Kate yo kon lak dudu Gusti Allah nek prasaku. Kon ngabir-ngabir no aku kan yo. Aku terima nek kon Gusti Allah. Nek gak Gusti Allah yo tak cueki. Malah tak goblok-goblokno kae terus kon biyen aku. Ngono nek aku. Tadi wis apal aku diapa-apa no wong wis bapak-bapak kono. Wong ngene iki binjing-injing metu ten YouTube. Engko didoleh sing elek-elek. Ana sing syuting kudu kok ana kok niku didoleh sing gak-gak kaya ndek Klaten wingi menisuk wis ana ndek Klaten wingi. Dadi arek sing gendeng ya arek dhewe. Wis nah aku tau pas karepmu kon. Ya nek anjene wani kena wabal kapan-kapan kon. Ya sak karepmu kon. Ya. Wong aku bermaksud baik, aku rene iki lha apa sih rek, wong aku gak kepengin, aku gak terus dadi apa-apa ya gak usah tau menek ondo rek aku iki, gak tau nyunggek pol-pol gak tau. Aku iki pokoke dikeki beras tak totol karo Gusti Allah dikeki. Ya aku iki mek kaya Siti Maryam meneng nganut dikeki panganan tak tangan. Gitu loh. Cuman ojo terus njaluk emas nek ndukur piring gak sakarepe Gusti Allah gak ya apa. Ngono ya. Oke, kita mulai sekarang dengan menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu nanti kita ngomong pendidikan, mudah-mudahan sudah di dalam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya bangga dengan pesantren ini karena melalui pidatonya Mas Soleh tadi itu ciri pesantren itu ya mandiri. Begitu pesantren harus gak mandiri, mulai dusul-dusul, mulai apa jenenge? Ngemis-ngemis, jenenge itu pesantren. Sing jenenge gula iku ya legi, nek gak legi ya lah ngono. Pesantren itu ya mandiri, makanya nomor sidik ini diwurui nyambut gawe, diwurui pinter urip, gak nek diwurui nuturi wong. Dimana-mana kan yang banyak sekarang nek kuda-kuda kan pinter nuturi wong, ada cilik-cilik lho lomba nuturi wong di TV gitu, ya apa coba kan itu ada ringi sore nutur-nuturi aku lho. Ya apa Jakarta? Yesus mana pindah ya, pindah ibu kota ini. Pasuruan ya, Pasuruan. Pasuruan itu asal usulnya apa ya? Suruh ya. Suruh, disuruh ini gitu. Disuruh. Ya mana ya, suruh. Pasuruhan. Wow, kalau dahulu suruh lebih hebat lagi. Nggak pernah aku suruh, suruh itu suruh ya. Salah satu keistimewaan peradaban Jawa dan Indonesia adalah teknologi tradisionalnya tidak terlawan. Jadi godong gedang itu jadi Contong, takir, benco, suru. Aku rune kebon kon nesing lak dene. Ayo jaman pian ya. Ya nganggo delek godhong gedang terus ndodok ya. Ya ayo ngono kok bungkus kok buat nang kali. Alah arek-arek. Iku aja dimasukkan entrepreneurship, Gus. Aja yang masak godhong gedang kok digawe ngising arek-arek. Terus gawe lagu ayo ngising de ya dene. Tutupi godong pring, tutupi godong pring, ngempen garing. Lewong Jawa ile, sembuarang indah ya tuh, ngising ile indah. Ayo ngising, ning kebon, tutupi godong pring, tutupi godong pring, ben garing ya. Ya Allah, barang siapa punya rencana pendek atau panjang ingin menjajah manusia Jawa, Indonesia, Nusantara, kecelek kon musuh wong Jawa. Ketok e wis nganut janjane turun. Kon meneng-meneng dimpok itu kon mburi kon yo. Ji ana empok-empokan saiki rek. Heh, tur masuk keindahan hidup to. Empok itu untuk dia tampung ini terus dilek irungnya ada. Loh, itu termasuk keindahan kanak-kanak kita. Nek kanak nek di pesantren yojo re. Asli kamar aja ya empok-empok. Aku tahu cerita zaman SD itu pokoknya anggar mulai itu kok bakalan sekolahku itu bakalan. Ayahku di madrasah aku gak sekolah pun, aku sekolahnya nang SD. Ada tiga desa dari tempat saya. Mulai aku mesti empok-empokan aku gak biasa. Anak sing gawede jenenge Cak Minin ning gawede dhewe SD tapi gawede. Iku penggawean bener empok ya arek cilik-cilik. Nah sing paling favorit dimpoki jenenge Ma'ruf saiki dodol bakso arek. Ma'ruf iki bendina dimpoki akhire Ma'ruf jim-jim dendang. Hati-hati kapan-kapan nek wayahe. Gitu. Kama yakmal miskola darot umpai kaya. Jadi ketika kita sampai di ide tertek sedani itu kan bakalan dulu sedani menturun ya. Mbak sedani itu pas nyabrang jembatan kecil di kali bakalan itu Ma'ruf pengen ngentut dilepok no tangannya, tangan-tangan bisa no. Dia gak pengalaman ngempoi itu kan ketika kiwa gak saking nafsunya dilepok no suwale dilepok no terus dintu no cerwok wah dadak metu sambut putih. Wis gak sida ngempoki mulai nang kali ya. Allah indahnya. Lah yo wong Jawa iki taeke dadi indah lak wis. Lah yo apa? Ya Allah, iki mau ngomong apa to tuk taeke. Ngomong apa iki mare? Teknologi ya. Saya kira kita punya potensi untuk inovasi-inovasi teknologi. Jangan lupa ya, penemu-penemu teknologi modern banyak yang orang Indonesia Pak Yai. LTE, 4G, terus ada teman kita namanya Ricky Elson itu mendapatkan 14 hak paten di bidang otomotif. Jadi ada yang paling ahli bikin mobil listrik. Nek Pak Yai buka lawang itu, arek kita minta ke sini dengan sangat senang. Ya empat dia ahli bikin mobil listrik. Mobil listrik ya. Abu ya mobil listrik. Arek jenenge Ricky Ilson Islame yo apik, nasionalismene apik, saiki karo negara dibuat gak diregani karena di Indonesia itu nek kon pinter dicemburui. Ya ta mboten. Nek kon kok mengajukan proposal kok pejabat yang ngomong lah, kok oleh apa rek kira? Ngono kan itu. Ah sing kecuali Bupati Pasuruan. Oke, kita mulai dengan selawat untuk Rasulullah ya. Terus kita teruskan dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Pokoknya sedaya sing kula omongaken, sing kula lampahi teng mriki kaleke Kanjeng niki kabeh donga damel pesantren niki. Amin ya rabbal alamin. Dan Kiai Kanjeng niku sampean nggih sampean lirik-lirik niku arek-arek iki fadilah iki ya nuthuk niku. Dadi aja diremehno kiye kanjeng isone ngene karo ngene iku aja diremehno, tapi kok sampean kok ganteni sampean gak iso. Tapi nek arek-arek kon gawe pesantren ya bubar pesantren dulu aja. Jadi semua punya fadilah masing-masing. Kalau air fadilahnya adalah menyejukkan, menyegarkan. Nek kayu fadilahnya adalah menyangga, gitu. Begitu. Nah, dalam kehidupan jangan ada dismanagement, jangan ada kesalahan meletakkan sesuatu sehingga tidak pada tempatnya, sehingga fungsinya akan bertentangan, kan gitu. Nek cewok nganggo banyu aja keliru nganggo kayu. Tak ngono sih. Nah, arek-arek biasa godhong gedhang. Itu yang balik ilmu menere. Aja nek indah menere. Indah godhong gedhangnya. Wong saiki iki kaca iku nek pas udan-udan ini kaca burung iku sing paling apik iku ya telapakane godhong gedhang jero niku. Iku ada serabut-serabut sing ngersiki apa jenenge minyak-minyak dan seterusnya di zat-zat di kaca itu yang paling bagus pohon pisang. Apa pohon pisang? Lah tebok lah apa? Daun pisang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Musallu ala nabi. Ya. Oke. Ini saya akan kemukakan dua hal. Satu saya mohon respon, mohon banyak analisis, tanggapan dan sebagainya dari Pak Yai Syafullah, Pak Yai Asep, Pak Bupati dan semuanya, saya monggokan untuk supaya malam hari ini kita betul-betul la'allakum tuflihun. Nah kalau bisa, ini masalah serius dan saya tidak ingin anti, saya ingin ngandani dari yang teman-teman Cino Toko, Cino Benteng sampai Cino-Cino Taipan, aku kepengen ngandani. Cuman hari ini belum saatnya saya ngandani sing bagian Taipan, tapi gemboke wis tak cekel. Anytime saya akan kasih tahu, tak tanting. Ya. Jadi aku takon, regane wedhus mergo dheke karo Allah ditakdirkan untuk dadi panganane wong. Kita mboten. Dheke kudu gelem dibeleh. Mulane sampean beleh wedhus kok cekel nganggo ayat-ayat Allah nganut dheke. Nganut, sapi yang ngono nganut, kita mboten. Nek wedhus gak gelem dibeleh terus apa? Apa mana saiki sak Indonesia vegetarian kabeh ngono Pak Bupati, sampean bayangno. Sak Indonesia tidak mau makan daging binatang, hanya mau makan tanaman-tanaman. Bayangno, pitik gak oleh dibeleh. Wedhus gak oleh dibeleh. Sapi kebo gak oleh dibeleh, ndane lambelah terus amburat ngono. Dua kutha karo desa iku sapi-sapi wong gak oleh dibeleh. Kita mboten. Makanya kalau bikin ideologi itu diperhitungkan secara keseluruhan. Apik gak mangan daging ya apik, mangan tumbuh-tumbuhan tok ya apik, tapi nek iku berlaku menyeluruh. Ya apa terusan? Kan gitu. Mulane bisa apa gawe metabolisme atau ekosistem atau ekologi ana puterane. Maka teknologi dan keputusan pemerintah tidak boleh memotong ekologi ini. Apa sebabnya banyak hama? Karena ada yang dibunuh dari mata rantai ekologinya, kan gitu ya. Oke. Sekarang tak singkat, tak shortcut. Terus nek regane menungso iku ndek opone, Pak? Regane longgok ndek pedes. Regane wedhus ndek gelem dibeleh. Ngono. Mulane arek seneng balibul. Pro balibul. Balibul ku wedhus umure di bawah 5 bulan. Kuwi jenenge wedhus balibul. Tapi kaya terwingi rek. Apa balibul apa ternyata wedhus sing umure di bawah 5 bulan. Balibul. Oke. Nek menungso harganya terletak di mana? Teorinya kemanusiaan atau teorinya Allah? Akhlak, pengetahuan, ilmu. Oh, rumusannya Allah ada kata rumusannya Allah bahwa manusia itu diciptakan apa? Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu. Nah, iku berarti wis anjlok melorot derajate harga dirine, wis gak duwe rego meneh, wis hina menjadi asfala safilin. Dan orang dari hasil takwim ke asfala safilin itu bisa karena nafsu keduniaannya, bisa karena nafsu kekuasaannya, bisa karena kelakuannya yang merugikan orang lain, ngelarani wong liya, nyolong duwe wong akeh, sak itu dia menjadi asfala safilin. Jadi manusia itu ahsani takwim. Di situ lega harganya. Takwim itu dari kata kiam ya, Pak Yai. Kiam takwim itu master apa namanya, adjektif. Jadi satu karakter yang menegakkan, sama dengan siratal mustaqim itu jalannya orang-orang yang menegakkan kebenaran, bukan jalan yang lurus. Ya lurus gak apa-apa, skarpe ngono iko. Tapi nek lurus temen lah ketabrakan kon. Bayangkan kalau di jalan raya lurus ini, mesti tabrakan. Jadi hasan itu sebaik-baik makhluk Allah yang oleh Allah ditugasi untuk menegakkan nilai dan kebenaran Allah. Kan kira-kira gitu ya. Nek di terjemahan rada detail. Nah, alat-alat untuk takwim itu apa? Nek menungso duwe apa sing kewan gak duwe? Apa rek? Akal, ya akal. Jadi nek menungso gak gawe akal berarti dari asfala safilin. Ono opo ae dikandani opo ae jegidek ae. Padha karo kiroan di kandang wedhus. Ya tak gak mulang di are-are angon sapi. Mulang macam-macam sapi ini haho melaku ngene eling zaman di kapal Nabi Nuh sapi ngene iki urung-urung sampean. Jumlah binatang di kapalnya Nabi Nuh itu puluhan kali lipat, bahkan ratusan kali lipat dibanding jumlah manusia yang ikut. Manusia orang muslim yang ikut ke kapal itu paling sekitar 150. Tapi kewane beribu-ribu. Maka bisa bayangkan teknologi tingginya Nabi Nuh untuk memaintain kewan sakmukai. Dari gajah sampai tawon. Dari paus, ini gak paus, iwak kamelo, iwak ikar ini. Walang, walang. Walang, walang. Ya. Tapi kan karena tidak jelas banjirnya sampai kapan. Gusti Allah gak ngandani Nabi Nuh. Gusti Allah itu salah satu rizkinya kepada manusia itu gak ngandani sesuatu hal. Nek sampean dikandani bubrak. Mulanya sampean gak ro matine kapan. Nek sampean dikandani matine tanggal saene wis mesti kelakuanmu aneh-aneh. Ngerti mboten? Engko dagange ya apa iki wis pokoke mergo wis ro hitungan kate mati, rusak hidup kita kan bentrok habis-habisan. Maka Allah memberi rahmat kita dibikin tidak tahu. Termasuk telinga kita dibatasi, mata kita dibatasi. Bayang lo nek awakmu roh suarane bojomu. Ya nek awakmu nang suarane bojomu. Nek bojomu roh suarane hatimu. Kata gak frustrasi wong wedok. Roh suarane wong lanang, bojone mesti frustrasi. Jadi Allah memberi fadilah itu antara lain. Kelas sampean. Nah iya, itu suara batin. Saiki ndak usah suara batin, suara jasa dia saja. Wis saiki awakmu kan frekuensi pendek. Kita bisa mendengar suara dari dekat. Begitu wis 300 meter awakmu gak iso krungu. Sekarang bayangin kalau pita, susunan pita pendengaranmu dibikin Allah seperti AM, ndak hanya FM, ya. Iso ngrungokno tangga wono di blok CC ngerasani kon krungu kemeriyuk ngono iki kemeriyuk bendino dan wong akeh sing ngerasani kon kira-kira gak paten-patenan nek sampeyan ya gitu mboten gitu. Jadi alhamdulillah enggak terbatas itu alhamdulillah. Allah memberi kita batasan itu harus kita temukan kenapa dia harus kita syukuri ngono ya. Oke. Nah, dari sini maka manusia harus menemukan fadilahnya. Fadilahnya manusia pada ahsani takwimnya. Fadilah pesantren ada pada apa? Apa sebab pesantren itu akan ditiru oleh seluruh sekolahan di dunia. Jangan dipikir pesantren itu masa silam. Aku ingin mengatakan dan menegaskan kepada semua makhluk, pesantren adalah masa depan dunia. Westa, Westa, kok niru-niru rene, saiki enggak ya saiki. Alah mene-mene mesti niru kene akhirnya. Lah kene ojo terus gak duwe kepercayaan diri, ojo terus gak gagah, rumahsane sing hebat barat. Kok setah. Pesantren itu lahirnya dari subjek, kalau sekolah lahirnya dari organisasi. Maka tolong sekolah di sini tetap sekolah pesantren, kan begitu. Karena nek pesantren itu asal usulnya masyarakat itu punya mekanisme, punya dialektika. Oh, iku ana wong pinter pencak. Oh, sing kancane apik iku tekun wonge. Oh, iku kancane sembayange sregep, iso ngaji akhirnya diakoni dadi kiai. Oh, iku pencak akhirnya diakoni dadi guru pendekar, kan gitu. Jadi pesantren itu lahirnya dari satu figur di tengah masyarakat yang diakui oleh umatnya. Kelebihan keagamaannya. Terus marno nek pencak ya tadi padepokan pencak. Nek keagamaan, tasawuf dan yang sekarang kita sebut salaf itu ya disebut pesantren. Kan gitu. Maka transmigran Jawa kemanapun termasuk ke Suriname kemana-mana itu lengkap onok. Jadi misalnya transmigran wong 300 Pak Bupati. Iku nggo onok pendekar silate onok, ahli karawitane onok, ahli agama neono, ahli pertanian neono, lengkap pokoknya wong Jawa. Mulai sampai saiki di Suriname itu, Jawa itu gak bisa hilang. Jawa itu gak bisa hilang. Dan aku selalu kayak Kanjeng, sering ketemu wong Suriname. Kok tolong bawakan lagu Jawa Suriname ya, Rek ya. Saiki gelem. Dari Jawa, ini lagu Jawa tapi Suriname, wong sing gawe, sing nyanyi gak tau nang Jawa. Gak tau nang Jawa. Tapi nek kon ndelok videone, apa jenenge video klipe, wis gak ono bedane karo wong Jawa carane kelamben, carane klambine disangklukno, carane medingkrang, wis pokoke Jawa wae, wis gak iso ilang. Tutuk swarga wong Jawa tetep Jawa. Angel ilange. Mulane nek kate menghancurkan orang Jawa itu rada dawa urusane. Ngono lho, ketoke wis ngene tapi meneh balik meneh arek-arek. Gak bisa hilang Jawa nih sampai karena memang ada saya kira ada policy khusus, ada fadilah khusus untuk orang Jawa, dan jangan disebut saya anti Indonesia loh. Indonesia tidak ada kalau tidak ada Jawa yang benar-benar Jawa, kan begitu. Demikian juga Indonesia tidak lengkap kalau tidak ada Madura, Sunda, Bugis, Batak, Tolaki, Asmat dan semuanya itu yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Nah Indonesia, nek Jawa bukan Indonesia, bukan Bhinneka Tunggal Ika, Ika Tunggal Ika. Ya toh, betul enggak? Oke, sambil cee ono anu, cee ono selang-seling dan manajemen rasa dan pikiran, aku njaluk lagu Kopi, gitu. Karya Karsimex. Karsimex itu grup band setengah campur sari di Suriname. Aku karo Kiai Kanjeng pentas di gereja Juliana Care di Den Haag. Salah satu penontonnya itu rombongan dari Suriname, Jawa Suriname, dan guyon karo arek-arek. Bahasane iku bahasa Jawa lawas, ngene iku gak bahasa Indonesia. Kowe Jawa, aku Jawa. Kowe apik, aku apik. Kowe Islam, aku dudu. Lho kok kowe dudu Islam jarine jijit. Islam itu dhuwur. Islam ku apik, aku mendem. Aku takon, cara berpikir begini ini bagus enggak? Milih mana orang yang tidak mendekat Islam karena dia merasa buruk daripada orang mengaku Islam tapi buruk kok kelakuannya. Ayo aku takon. Tapi kita takon nih Islam, dulu jangan orang Islam. Islam ini mulia, dhuwur, aku mendem. Seneng aku, arek-arek niru nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Singkat mawon nggih, niki Pak Kyai Asep pun endo nggih masih tenduterti nggih. Iku aku perlu sampaikan pertama tempatan Pak Kyai Ainun Najib dalam membahas masalah Allah. Nuzul saya nggih. Pertama ini audiennya ini adalah orang yang variatif, ada yang mahasiswa, ada yang TK, ada yang PAUD, ya. Nusewu, ini tolong nanti dijelaskan masalah yang diterangkan tadi, ayat Al-Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, jadi membahas masalah ketuhanan nanti dengan ayat ini insyaallah akan lebih jelas, lebih gamblang. Ya. Terus ini tadi yang dibahas masalah Pak Yai Asep soal masalah kebangsaan atau suku. Ini mari kita memahami Al-Qur'an karena ini pengajian adalah pengajian Islam dan Al-Qur'an. Ya Bani Israil zkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya ayuhan nasu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Ya bani walaqad karamna bani adama wa hamalnahum min al-barri wal-bahri wa razaqnahum min al-tayyibati wa faddalnahum ala kathiri biman khalaqna tafjila. Di ayat ini tidak pernah Allah menyebutkan orang Cina, orang Belanda, orang Arab, orang Jawa. Tapi yang disebutkan adalah walaqad karamna bani Adam. Ya, namanya Bani Adam ini termasuk saya. Kemungkinan saya ini ya juga keturunan orang Cina, kemungkinan. Ya, kemungkinan. Ya. Tapi kenapa kita yang menjadi seorang yang punya rumah, tuan rumah yang diwarisi negara ini kok sampai di dalam hal pendidikan, di dalam hal ekonomi banyak yang kalah? Ini salahnya siapa? Ya, ini yang perlu kita pertanyakan. Tetapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, tidak pernah Al-Quran menyebutkan, mendiskriminasikan salah satu umat. Kita semua adalah saudara. Kita semuanya adalah ikhwan. Bukannya dalam khutbah disebutkan, ya ma'syarul muslimin. Bukan disebutkan, ya ma'syarul Cina, ya ma'syarul Jawa, ya ma'syarul Arab, ya ma'syarul Belanda. Tidak ada di situ. Gak ada. Kenapa kita menyebut-nyebut ABC? Gak penting lagi lah. Yang penting kita ini ingat kepada ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisyaiton inna akramakum indallahi atqakum. Untuk itu ayat-ayat yang kami bacakan nanti kami mohon kepada yang terhormat akhina wa ustadina Bapak Ainun Najib menjelaskan tentang la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Alhamdulillah Allah. Ye, tepuk tangan semuanya ya. Yen sewu Pak Yai, Pak Bupati dan Bapak sekalian, nek prasa kula ngeten iki lho. Kini-kini nging PT bolak-balik di pangan garangan. Kita mboten. Yeah. Akhirnya kini susu manggil karo garangan. Kita mboten. Asli niki gak diskriminasi. Cuman ki garangan kok mbadok. Ki PT kuai kan gitu. Gitu. Jadi ini sudah dialektika budaya dan sosial. Sebenarnya tidak ada apapun yang boleh kita benci dari ciptaan Allah, termasuk setan dan iblis. Aku bolak-balik ngomong, aku gak benci iblis, gak benci setan. Harus jelas lah. Wong aku gak ada masalah karo dek. Dek garing ganggu aku, gak wani. Gitu. Hari ini. Jadi kita gak benci Cina. Cina ciptaan Allah, kita gak boleh benci Cina. Cuman karena kelakuannya itu ada rakusnya, ada nakalannya, ada menangan dewi ini, suwe-suwe. Karena asli ini duduk wonge tapi kelakuane lak ngono. Tapi untuk menandai sopo kan akhirnya kan disebut cinone, Pak. Kita buat. Nah, asal dengan kesadaran bahwa kita enggak boleh benci Cina, kita enggak anti Cina dan koncoku Cina ya sambrek. Tapi ono koncoku Cina sing benci Cina ya ono. Jadi koncoku ngene-ngene sithik. Terus dhewe nun, itu dasar Cina. Lho, kon iku ya Cina. Ono iku ya. Jadi itu kelemahan manusia, Pak. Kadang-kadang kita membutuhkan yang namanya nomenklatur. Nomenklatur itu marapi, nek cara Jawa ini penyebutan. Ya kudu ana tandane ya gitu. Jadi mergo garangan iku mangani petik suwe-suwe kene gak seneng garangan, tapi orang harus sadar bahwa duduk garangane sing tak salahno. Oleh mangan petik iku kan gitu kan. Jelas ya satu. Cetok nggih. Nek anti mboten, mboten anti. Cuman mbok ojo nemen-nemen ngono ya ngono tapi ojo. Maka pesantren ini menurut saya harus mempersiapkan anak-anak kita. Jangka panjang kudu pinter manajemen akuntansi pemasaran, harus canggih entrepreneurship-nya, harus kudu kon taun 2020 kon kudu dadi direktur, kon kudu duwe pabrik, kon kudu perusahaan, kon kudu dadi konglomerat nek iso. Ngono ya. Itu beneran, tapi awakmu gak konglomerat tok kalau teman-teman kita yang garangan tadi. Kon guyu kan ya lagu perlu nek garangan itu gak duwe penggawean dia kecuali mangan petik. Jadi kanca-kanca kita itu anjane konsentrasine iku tok agamane ya iku tok golek bathi wis. Lah sembah sampean lak sibuk macam-macam selawatan, uro-uro, mancing, apa meneh rek? Teplek, macam-macam. Sholat tahajud. Loh, kalau menurut teman-teman manajemen Cina, tahajud itu tidak produktif. Jam 7 malam kalau bisa udah tidur sampai pagi supaya besok seger. Tahajud itu kontraproduktif. Loh, sementara sampean jagone tahajud. Gitu. Jadi, kalau kita kalah dagang itu ada kewajarannya karena kita konsentrasinya bermacam-macam, sementara garangan itu pokoknya mangan bete. Kan gitu. Setelah ya rek ya. Oke. Okay. Jadi Pak Yai kita sama sekali tidak anti. Apalagi kita wong Jawa. Nyuwun sewu ya, Jawa ini aja disebut sentri-sentri. Sopo sing garai sampean sing nang dina sampean dadi wong sing lahir kene terus disebut wong Jawa lah ya Gusti Allah. Jadi nek sampean di kalau bisa lah dikon dadi petik, wajib tagak hukumnya dadi petik. Nek sampean dadi wong Jawa wajib tagak, wajib dadi wong Jawa, gak oleh dadi wong liyan. Nek sampean dilahirkan di tanah air yang sekarang kita sepakati menjadi Republik Indonesia, maka Anda adalah khalifah di Republik Indonesia. Tidak perlu negaranya disebut khilafah dan khalifah. Yang penting Anda nguri-uri. Terus sambatan. Kok khilafah kok jadi cita-cita? Wes kepiyen aku khalifah? Wes kepiyen pendino khalifah? Kuku tak ketoki, ya ta gak? Awak tak dusi, ya ta gak? Sing ambu-ambu tak piur-piuri minyak wangi. Wong asline ku anjane badhek. Ya ta mboten? Itu khalifah, lemah tak kanduri, tak uri-uri, ya ta? Bojo tak santuni itu kan khalifah semua. Kita golek pemimpin itu khalifah. Bahwa metodenya belum memungkinkan kita mencari pemimpin yang sejati, ya apa saja golek pemimpin, golek bupati. Kan begitu, bupati tidak harus pemimpin, tapi bupati menjalankan tugas-tugasnya. Kan begitu. Pemimpin gak pemimpin, urusannya kualitatif. Tapi kalau bupati, urusannya adalah teknis. Nah jadi, tapi Allah memang agak diskriminatif kalau itu kita sebut diskriminasi bahwa orang Israel, orang Yahudi itu diberi fadilah khusus. Sehingga itu urusan kita hari ini Illuminati, Freemason, protokol 1 sampai 10. Tiap hari kita mengalami itu diadu domba. Salah satu etosnya pokoknya elek ya apa omongno bendino suwe-suwe apik. Itu etos dari Yahudi. Pokoknya bendino dijejeli suwe-suwe wong-wong seneng. Nek gak percaya, anakmu pakan ana boto. Wong dino mangan boto suwe-suwe favorit dek boto iku. Nang dinding ngemut boto, lho temenan iki. Itu teori Yahudi. Mulane kon saiki ndelok TV segala macam kudu duwe filter, kudu duwe pertahanan. Sebab kamu ndak terasa, lama-lama kamu menjadi pecinta. Ana arek wedok kon gak seneng tapi bendino cek ngirimi sego, ngirimi pulsa sak itu sesuai seneng kon. Ngono lho. Gitu lho. Maka Yahudi itu seakan-akan menjadi tangan kanannya Dajjal. Dajjal itu tugasnya sederhana. Mengubah pengetahuan dan perasaan umat manusia agar menganggap yang surga adalah neraka itu. Dan sebaliknya, kon dikai neraka bendino dan disebut surga. Suwe-suwe kon percaya naik swarga. Itu loh tugas tugas Dajjal yang dilaksanakan oleh sistem Illuminati itu selama berabad-abad. Dimulai dari abad 11, dipuncai pada abad 18, dan saiki awakmu wis menganggap neraka itu adalah surga. Dan seterusnya, ada ayatnya. Aku bikin, kata Allah, kenikmatan dunia itu sebagai, apa namanya, sesuatu yang sangat, yang paling indah bagi orang-orang kafir, kan begitu. Sementara nek koyo aku kan enggak. Aku kan, arek merongos, kata enggak. Dan ini pengajian, kan, kulon itu, Pak Bupati, aku juga mikir arek-arek iki pakaian apa, juga mikir. Aku kiai ini nganggo jaket bedah-bedah. Apa mana arek-arek. Nah, arek-arek kini katoan gak masalah. Oke. Pasti tidak lengkap, tapi yang saya ingat terutama soal tadi itu, diskriminasi dan kita tidak diskriminatif. Bahkan orang Jawa itu menghormati kebo itu tiga isi lo kiai. Kebo bule di Keraton Solo jenenge kiai selamat. Itu kurang jelas ya. Itu bedanya dengan kebudayaan barat yang dipimpin oleh Yahudi. Di mana alam dieksploitasi, alam dianggap sebagai alatnya dia yang boleh dia kuasai. Sehingga nambang batu bara, nambang emas, tidak kira-kira. Gak dipikir nah itu ya anak, wae anak putus saat dituruti. Seharusnya ada undang-undang dari kementerian atau dari DPR. Nambang itu saat piro akeh dalam waktu 5 tahun misalnya. Batasnya saat ini. Ojo tipek kabeh. Kon duwe putu, mosok putumu gak kok umani dan seterusnya dan seterusnya. Dan iku dak Gusti Allah kon pengin nambang gak tau njaluk izin karo sing duwe. Tau ono njaluk izin upacara kayak sembahyang kayak apa, ya Allah matur nuwun iki kan jenenge nambang kula nyuwun izin gak tau. Ya apa kate gak terkutuk bangsa Indonesia ini. Ngono lho. Kecuali awakmu gak le apa-apa. Ndelok tok nyawang karo ngiler ya toh. Kalau apa-apa insyaallah awakmu mendapat fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda punya ketangguhan yang luar biasa sehingga bangsa Indonesia itu tidak semudah perkiraan para penjajah untuk bisa mengalahkan Anda semua. Ngalahno pemerintah gampang. Tapi ngalahno rakyat lain masalah. Ngalahno PBNU gampang, tapi ngalahno Nahdiyin lain masalah. Betul enggak? Ngalahno PP Muhammadiyah tidak sukar, tapi ngalahno Muhammadiyin jece meneh. Gitu. Ngalahno MPR, DPR, Setia Novanto, tidak Setia Novanto, sekarang. Gampang, mudah. Semua itu mudah sekali direkayasa, mudah sekali dibeli dan sebagainya. Tapi kalau rakyat Indonesia, gelem, tapi tetap sakar-karpe. Onok pilihan, enggak Islawe diterima. Menini onok sing enggak Islawe diterima KB. Menini onok status diterima. Loh, akhirnya kok sing dicoblos sing kayak 100 nggih pegewo. Ya bukan karena milih lho ya. Sungkan to. Mergo sungkan lho pilihane duduk mergo pilihan lho. Dadi mereka tidak mengalami pemilihan, hanya menjalankan tepos lira wong wis kayak 100 mosok gak tak kei. Dadi itu akhlak sebenarnya. Ya apa katene? Nggih ta, Mbak? Lah ya apa? Wong terpaksa. Di Indonesia itu kabeh itu terpaksa. Nyogok terpaksa. Terus dia mengenai harga diri. Jadi nomor satu menurut saya di pesantren itu adalah harga Allah di dalam dirimu, harga Rasulullah di dalam dirimu, dan harga dirimu sendiri. Aku elek-elek orang. Mulanya gak jadi apa-apa, gak tahu iso manggon di ini. Mergo aku menerapkan harga dirimu ini. Misalnya ini. Kiai Kanjeng itu menerima bupati kabupaten ke bawah. Nek sing ngundang Pak Bupati sampai Pak Lurah sampai penduduk desa kita 90% pasti kita terima. Tapi nek munggah gubernur apa meneh menteri apa meneh presiden iku kansnya 5% sampai 1%. Sangat sedikit. Bu Mega njaluk bulan Februari kok PDIP pusat. Ya. Misalnya aku kok diundang makan siang bersama para ustad ke istana emoh aku. Loh. Kuali. Kon sing tak celuk. Nggih ta mboten? Loh, memang begitu. Kalau Anda ulama, saya bukan ulama, tapi aku nggih harga diriku dhewe kate lapo. Nek kon ulama, lho kon sing nimbali Umarok kudune lak ngono sih. Tapi itu ada pertimbangan struktural, Pak. Tapi kalau Pak Bupati yang ngundang, Pak Etong Jian. Pak Bupati bukan lambang kekuasaan, omek Bupati. Nek Presiden kan jelas nomor satu kekuasaan. Nah, saya ngene aku, nek karo Presiden. Masih di dalam, tweet, gak jelas minggir aku. Sampai saiki moh temenan. Nek macam-macam, aku sing ngadeg pinggir jalan, minggir. Aku tahu soalnya ini. Minggir. Jatah sing karo dhewe siap cak ngono kae sing nyetir iki. Dadi aku diguyu tadi ne. Iki terus pasang muring-muring ada siap cak guyu aku mulian itu. Itu. Saya ngantarkan korban lumpur ke Cikeas sampai sana Pak SBY langsung Cak Nun saya tidak. Saya mohon Cak Nun langsung memimpin rapat saya sami nawatona. Karena dia tidak bisa bayangkan memimpin aku rapat. Aku kok anggota rapat. Ini rusak kabeh kok pimpinannya. Mending sekalian Cak Nun naik kan gitu. Akhirnya tak pimpin rapat 45 menit beres masalah. 45 menit ada 3 keputusan besar. Pertama kan ono jenenge politik rek. Politik ngene lho. Ya apa wong ku dirayu cek gede atine cek tandang cek jaya juangnya. Jadi ini ayo Bambang, Bambangnya arek korban. Kon ojo nangis nangis tok ae. Ayo kene omong lho apa probleme korban lumpur ngomong ngene karo nangis terus SBY okay, sayangnya saya akan perhatikan masalah lumpur secara khusus yes. Arek-arek wis tak ketik mangi tak ketik lek ngene aku uring-uring kono aja muring-muring ya pokoke kon apa-apa tak uring-uring cek presidene gede atine bahwa aku iki yo gak mek mbelani kon tok aku mbelani kabeh terus marang sing kedua rek ojo terus rumangsamu Pak SBY dadi presiden iku wajibane ngurus lumpur tok penggaweane akeh ya. Dadi nek engko rada-rada telat-telat ya apa ngono penggaweane akeh ojo ngono iku. Pak SBY kan terus merasa tak bela di depan korban lumpur terus dak ngene. Oke, secepatnya saya akan ke Sidoarjo. Ngono dek. Wis marung tak ayo. Sana berdiri ayo coba ungkapkan mana contoh AJB-nya. Akhire tak lokno meneh. Kon ojo rewel ta. Ojo rewel ta kon niku. Iki urusane akeh. Sing menderita gak awakmu tok. Ngono aku to. Terus Pak SBY, besok pagi saya ke sana. Lho temenan isu-isu rene. Isu-isu nang Sidoarjo itu sorenya ketemu paginya di sini gopo kabeh pas pampres iki. Gopo kabeh Juanda iki. Presiden mendadak akan datang dan karepe dhewe aku bareng sak pesawat nang Surabaya. Aku ya di sini aku jadi tetap kene aku wis ndek kene ya apa carane ya aku mbak ot gitu gitu aku wis tetap kene rek di sini gak kira aku terus anggitmu aku bangga terus jalan bersama presiden gak ndak ada urusan kebanggaan tidak ada urusan gede cilik dukur ndak yang ada adalah apa yang paling benar apa yang paling tepat itu yang saya lakukan kan gitu ya. Di contoh harga diri ya rek ya. Ono bedane lho harga diri karo angkuh karo sombong. Tolong dipelajari rek. Seje nek gengsi lain gengsi itu bagian kecil pinggiran dari harga diri belum tentu dia ada gravitasi yang tepat untuk disebut martabat. Ono wong sing ngene lho. Sombong karo teguh. Kuwi meh-meh padha. Pokoke gak ngene iki aku. Ndak. Orang yang sangat teguh, tapi dari sudut lain dia tampak sombong. Wong hemat karo wong telit bedane apa, Pak? Lak mirip, padha. Dadi sampean iki aja hemat-hemat. Sebagai bupati kudu boros. Menurut stafnya boros, menurut rakyat loman, gitu. Ya toh, murah hati gitu. Jadi memang ada hidup itu begitu itu. Cinta sama benci jane ya mek ngene-ngene iki. benci dan rindu ya maknanya ini mulai ada lagu-lagu benci dan rindu itu. Mulai ojo benci kalau sopo-sopo, engkau malah tadi bojomu sesuai. Lagu ben oleh Mbak Fiai mergo langsung tak rabi, langsung tak lamar. Ketemu pertama langsung tak lamar. Dan tujuan saya supaya dia benci sama saya sehingga dia ludahi saya. Cung, diludahi kena ini yang saya. Tak giat nang ini kayak menyatu zat-zatnya saya. Kena. Terus Jibril lapor, ya Allah, sano arek iku wis didoni. Terus Allah, ya wis satukan zat mereka. Ini ceritanya. Ini re. Kene gak iso menikmati urip aja urip kuwi. Ya ya, ngene ya. Ya re ya. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke.